Mari, mari kita bersama. Berbalas kata kata. Hari sekali ganang tapi titiknya kecil. Kita nak atur lagi kaki anjot. Eric Santi mukanya kayak nenek. Mari mari kita. Ganteng-ganteng tapi bokel ya.